Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatu tasi'atu, kaidah yang ke-9, anna dhuhural muslimin, sesungguhnya kemenangan kaum muslimin, wa salaha ahwalihim, dan baiknya kondisi mereka, marbutun bi amraini, sangat tergantung berkaitan erat dengan dua hal, yaitu ilmin nafi' wal amali salih, ilmu yang manfaat dan amal salih. Mengat firman Allah Ta'ala, walladhi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah zat yang mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Dan yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu nafi', wa dinil haq, dan agama yang benar adalah amalun salih. Lidhurahu ala tini kullihi, supaya Allah memenangkannya, nyanya boleh kembali ke rasulahu, boleh jadi pula kembali kepada agama, dan maknanya sama saja. Supaya dia memenangkan rasulnya ataukah memenangkan agamanya, ala dini kullihi, di atas, sehingga unggul di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Dan Allah berfirman di tengah-tengah ayat tentang masalah jihad. Maka di tengah-tengahnya Allah munculkan ayat tentang thalabul ilmi. Makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Tidaklah pantas orang-orang yang beriman berangkat perang kafatan seluruhnya. Maka hendaknya nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun, hendaknya ada satu kelompok dari setiap, ada satu ta'ifah dari setiap firqah yang berangkat liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Tujuannya untuk dakwah, belajar untuk didakwahkan, waliyundhiru qaumahum, supaya mereka yang berangkat untuk belajar ini bisa mengingatkan qaumahum, kaum mereka, idza raja'u ilaihim, ketika mereka telah kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan, atau supaya mereka, kaumnya tersebut, yahdharun, menjadi orang-orang yang waspada. Kemudian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-As'ari Al-Yamani radallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran hidayah dan ilmu yang Allah utus diriku dengannya itu kamatsalil ghais, seperti ghais al-kathir, hujan yang lebat, asoba ardan, yang turun menimpa bumi. Dan ghais adalah bukan sembarang hujan. Ghais dalam bahasa Arab adalah hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya dia tidak terlalu sedikit yang seakan-akan tidak manfaat. Demikian juga dia bukanlah hujan menjadi sebab banjir. Asaba ardan, yang turun mengenai bumi. Maka ilmu diibaratkan hujan, dan hati manusia diibaratkan tanah. Dan menggambarkan ilmu dengan hujan satu hal yang sangat tepat. Karena ilmu adalah sebab hidupnya hati, sedangkan hujan adalah sebab hidup dan suburnya tanah yang gersang. Tanah yang gersang itu dalam bahasa Arab disebut tanah yang mati. Kemudian Nabi sampaikan tiga jenis tanah ketika menerima hujan. Fakana minha naqiyah. Ada satu tanah yang naqiyah. Seperti apa tanah naqiyah? Qabila tilma, dia menyerap air. Air yang turun itu dia serap. Lalu setelah dia serap, fa'ambatatil kala'a wal usba, Kemudian dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan al-kathira yang banyak. Wa kanat minha ajadib, dan tanah yang jenis yang kedua Nabi sebut dengan ajadib. Dia adalah tanah yang amsakatil ma, menahan air di atas permukaannya. Air tidak bisa meresap ke dalam, tertahan di atas permukaan. Saya tidak tahu persis bahasa Indonesianya tanah seperti apa yang semacam ini dan apa namanya. Itulah ciri atau terjemah yang tepat untuk ajadib. Ya, satu tanah yang air itu tidak bisa merasuk ke dalamnya. Air tertahan di atasnya sehingga tanah ini menyebabkan timbulnya genangan air. Ya, timbulah genangan-genangan air. Fanafa Allah biha annas, maka Allah beri manfaat pada banyak orang dengan melalui genangan air tadi. Manfaat yang didapatkan manusia fasyaribu, ada yang untuk konsumsi pribadinya untuk minum. Wasakau, dan ada yang mengambil air dari tempat genangan tersebut untuk binatang ternaknya. Wazara'u, dan ada yang mengambil air dari genangan air tersebut untuk tanam-tanamannya. Kemudian yang ketiga, wa'asobat minha ta'ifatan ukhra, dan hujan tersebut juga turun pada tanah yang lain. Yang Nabi sebut dengan qi'an, tanah qi'an. Tanah ini latum sikuma'an, tidak bisa seperti tanah yang kedua menahan air di atas permukaannya. Wala tumbitu kala'an, namun juga tidak seperti tanah yang pertama yang menyerap air kemudian menumbuhkan tetumbuhan. Namun dia tanah jenis yang ketiga ini, tanah yang ketika dia menerima air hujan, maka air hujan itu masuk ke dalamnya namun kemudian bablas pergi. Masuk ke dalamnya kemudian bablas pergi tanpa tersisa sedikit pun. Tidak ada yang terserap sedikit pun. Masuk namun bablas. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, maka itulah permisalan orang yang faham agama Allah dan Allah memberikan manfaat. Ma ba'asanallahu bihi, ilmu dan hidayah yang Allah utus aku dengan membawanya. Fa'alima wa'allama, maka dia pun mengetahui, belajar kemudian mengetahui. Wa'allama, dan mengajarkannya. Wa matsalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengan membawanya. Ini penjelasan tentang hadis ini yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim akan dijelaskan oleh Syaikh Fauzan di belakang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad." Ya, Allah tidaklah mencabut ilmu seketika dengan Allah lupakan dan Allah cabut dari manusia. Walakin yaqbidul 'ilma biqabdil 'ulama, dan Allah mengegam dan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan satupun orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia atau masyarakat pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang hakikatnya dan kondisi sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh. Dan pemimpin tersebut adalah pemimpin dalam agama. Dan pemimpin dalam agama adalah mufti, orang menjadi tempat bertanya. Sehingga kegiatannya adalah menerima pertanyaan. Fasu'ilu, maka mereka, ini para pemimpin agama ini, ditanya tentang berbagai hal. Fa'aftau biroi ilmin, lalu mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Dari Ziyad bin Labid yang mengatakan, dukira atau dakar Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, satu hari satu ketika Nabi menyampaikan sesuatu. Dan Nabi katakan, dzaka inda awani dzahabil ilmi. Ya, itu terjadi saat waktu hilangnya ilmu. Maka Ziyad bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yadhabul ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'ana? Wa ya Rasulullah, bagaimanakah mungkin ilmu agama itu hilang sedangkan kami membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami mengajarkannya kepada anak-anaknya lagi sampai hari kiamat? Maka sahabat ini dalam bayangannya, maka setiap orang tua ngajari anaknya sehingga tak mungkin hilang ilmu. Itu dalam pemahaman sahabat ini, setiap orang tua peduli dengan anaknya sehingga ngajari anaknya ilmu, mengajari anaknya Al-Quran. Ya, coba kalau dia lihat zaman sekarang, tentu tidak akan kaget dengan Nabi katakan hilangnya ilmu. Karena banyak orang tua yang enggak ngajari anaknya. Ya, boleh jadi sibuk cari duit sampai enggak pernah ngajari anaknya. Boleh jadi sibuk yang enggak jelas ya, dan tidak ngajari anaknya. Nah, dalam bayangan sahabat ini, keluarga muslim, itu orang tua ngajari anaknya, anaknya ngajari anaknya lagi, anaknya ngajari anaknya lagi, sampai hari kiamat. Dia bayangkan sampai hari kiamat ya. Padahal orang tua ngajar anaknya, ternyata sebelum hari kiamat tiba sudah hilang itu. Nah, sebelum kiamat tiba, itu sudah hilang. Nah, ternyata yang ngajari anak televisi sekarang. Ini televisi yang ngajari anak. Bukan lagi orang tuanya. Qal, maka Nabi berkata kepada Ziyad bin Labid, thaqilat ka ummuka Ziyad. Makna asal dari thaqilat ka ummuk adalah doa kematian. Semoga ibumu kehilangan dirimu, yaitu karena engkau mati. Namun ini adalah kalimat dalam bahasa Arab yang zahirnya bukanlah yang dimaksudkan, namun adalah kalimat zajar, kalimat untuk mencela, artinya kalimat yang digunakan untuk orang-orang yang menurut si pengucap orang tadi tidak pantas melakukan hal itu. Satu hal yang enggak pantas, kamu kok bertanya seperti itu tidak masuk di akal. Kenapa kok pertanyaan semacam itu berasal dari dirimu? In kuntu la araka min afkahi rajulin bil Madinah. Wahai Ziyad, sungguh aku la uroka. Uroka artinya adhunnu. Kalau araka artinya yakin. In kuntu la uroka min afkahi rajulin bil Madinah. Sesungguhnya aku menyangka engkau adalah orang yang paling cerdas. Min termasuk orang yang paling cerdas di kota Madinah ini. Maka boleh jadi dalam kalimat ini terdapat pelajaran. Nabi tidak tahu hal yang gaib. Maka Nabi sangkaannya boleh jadi meleset. Tidak sebagaimana yang beliau sangka. Awalaisa hadhil yahudu wan nasar. Tidakkah Yahudi dan Nasrani mereka membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari isi Taurat dan Injil. Lihat kalimat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka hal ini menunjukkan bahasanya di antara bentuk hilangnya ilmu, dibaca, namun tidak diamalkan. Itu bentuk hilangnya ilmu. Maka ini menunjukkan bahasanya hakikat ilmu adalah amal. Karena ilmu dikatakan hilang, Nabi contohkan orang Yahudi dan Nasrani. Di mana mereka baca kitab suci namun tidak diamalkan. Maka ini, hakikat ilmu adalah amal. Hakikat ilmu agama adalah amal. Ketika orang pandai berkata ini dan itu, berteori, berwacana kata orang, namun tidak ada amal, maka sama dengan tidak ada ilmu. Dalam hadis Adi bin Hatim, Nabi mengatakan, idzal maghdubu 'alaihim al-yahudu Sebenarnya orang yang dimurkai adalah Yahudi dan orang-orang yang setelah Nasrani. Ayat kelima Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu." Tidaklah datang pada kalian satu masa kecuali masa itu lebih jelek daripada sebelumnya. Kata-kata asyarru adalah satu hal yang jarang muncul dalam bahasa Arab meskipun boleh. Ya, isim tafdil dengan lebih jelek dengan mengatakan asyarru itu satu hal yang langka. Ya, meskipun itu boleh. Yang lebih familiar adalah syarrun mimma kana qablahu. Ama inilah a'ni amiran khairan min amirin. Aku tidaklah bermaksud bahasanya raja atau penguasa yang ini lebih baik daripada yang itu. Tidak pula satu tahun itu lebih subur daripada tahun itu. Akan tetapi ulama hukum wa fuqaha hukum, para ulama dan ahli fikih kalian, yadhabuna hilang dan pergi, yaitu wafat. Kemudian la tajiduna minhum khalafan, kalian tidak jumpai adanya sosok yang bisa menggantikannya. Wa yaji'u qaumun yuftuna fil umuri bi ra'yihim, maka muncullah orang-orang yang memberikan fatwa dalam berbagai masalah dengan semata-mata logika. Kemudian penjelasan dari Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau katakan kaidah ini isinya bahasanya baiknya umat Islam keberuntungannya berkaitan erat dengan dua hal, tidak boleh tidak harus dua-duanya. Jika hilang salah satunya, maka tidak akan ada kebaikan untuk umat dan tidak ada keberuntungan. Ya, keduanya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka dua hal ini adalah dua perkara yang Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa keduanya. Sebagaimana firman Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli." Maka yang dimaksud dengan huda, dimaksud dengan hidayah adalah ilmu yang manfaat. Sedangkan dinil haq artinya adalah amal yang soleh. Maka dua hal ini adalah dua hal yang bergandengan. Ilmu tidaklah manfaat tanpa amal, dan amal pun tidaklah ada gunanya tanpa landasan ilmu. Maka ilmu tanpa amal tidak memberikan manfaat kepada orang Yahudi. Mereka punya Taurat, mereka mengetahui isinya, mereka dibebani untuk mengamalkannya, akan tapi mereka tidak mengamalkannya. Akhirnya Allah pun serupakan orang-orang Yahudi dengan keledai yang membawa buku dan tidak mendapatkan manfaat dari buku yang dibawa. Sebagaimana firman Allah taala, masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha. Permisalan orang-orang yang dibebani Taurat kemudian tidak mengamalkannya, sebagaimana keledai yang memikul banyak buku. Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Inilah sejelek-jelek gambaran untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ilmu yang manfaat. Setiap selesai salat subuh Nabi berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala." Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah, "An ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat." Berkaitan dengan ilmu yang tidak manfaat, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan ada empat jenis ilmu yang tidak manfaat. Ada empat macam ilmu yang tidak manfaat, dikatakan oleh Syekh Sa'di di Majmu' Fawaid Waqti Nasil Awabid. Yang pertama beliau katakan, ulumun daratu daron mahdon, ilmu yang 100% bahaya. Atau bahayanya lebih besar daripada kebaikannya. Ka ulumu sihir, semacam ilmu sihir. Wa ta'alumul batil bighairi basiratin bil haqq. Contoh yang lain adalah belajar kesesatan padahal belum punya ilmu tentang kebenaran. Belajar Injil padahal tafsir Quran belum khatam. Belajar atau yang lain atau semisal itu. Belajar buku-buku yang mengandung memuat kesesatan padahal belum punya senjata yang bisa melindunginya. Kemudian yang kedua, ilmu yang tidak manfaat. Yang kedua, kata Sa'di adalah al-istighal bil-ulum allati tusakhilul abda anil umurin nafi'ah hatta al-mubahah. Telah sibuk dengan ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam pengetahuan dan ilmu yang menyibukkan seseorang, menyibukkan orangnya dari melakukan hal yang manfaat meskipun ilmu tersebut ilmu yang mubah. Maka ilmu yang mubah, yang secara syariat boleh dipelajari namun menyebabkan orangnya sibuk sehingga hal-hal yang manfaat untuk kehidupannya tidak bisa dia lakukan, tidak bisa dia wujudkan. Maka ini ilmu yang la yanfa, tidak memberikan manfaat. Ilmu yang meskipun ilmu tersebut ilmu mubah namun menyebabkan boleh jadi orang meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, tanpa sebab atau yang lain, meskipun ilmu tersebut adalah ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang mubah, dalam kondisi semacam ini, dalam kasus ini dia menjadi ilmu yang la yanfa. Kemudian yang ketiga, kata beliau adalah ilmu syar'i alladhi la ya'malu bihi sahibuhu. Ilmu syar'i, ilmu Quran dan Sunnah namun tidak membuahkan amal. Tidak dipraktekkan oleh orangnya. Artinya ya'riful khaira fayutukuhu. Orang tersebut tahu yang baik namun dia tidak peduli dengan kebaikan. Wa ya'rifu syarra fa yaktahimuhu, dia tahu keburukan namun malah menerjangnya. Kemudian yang keempat, beliau katakan yang terakhir, al-istighal bil ulum at-tabi'iyah. Ini sibuk dengan ilmu ilmu alam. Idza a'rada sahibuha 'anil ulumid diniyah. Jika ilmu tersebut menyebabkan orangnya cuek, berpaling dan tidak punya kepedulian dengan ilmu agama. Fa innal iktisar 'alaiha yujibu li sahibiha taihan wa kibran. Karena orang yang membatasi diri cuma belajar ilmu-ilmu alam itu menyebabkan pelakunya bingung plus sombong. Ya taqabbar bi alal haq, yang banyak orang yang belajar ilmu-ilmu alam, biologi, fisika, kimia dan teman-temannya, ya, cuma semata-mata belajar ilmu itu tanpa belajar agama, maka yang terjadi adalah ya taqabbar bihi alal haq, ilmunya tersebut menjadi alat dia sombong kepada kebenaran. Sombong pada kebenaran, ilman wa amalan. Sombong untuk mengilmui kebenaran atau sombong untuk mengamalkannya. Kama huwa musyahad. Sebagaimana bisa disaksikan. Secara langsung orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu tersebut, sombong bahkan sampai ingkar Tuhan. Sibuknya dia dengan ilmu-ilmu alam tadi, menyebabkan dia seakan-akan mengetahui dunia dan semuanya. Maka bukannya tambah iman, tambah yakin, tambah sombong, bahkan sampai tingkat ateis. Ingkar Tuhan. Dan ini musyahad, kata saya saat ini musyahad. Banyak contohnya. Bisa disaksikan. Ini bisa disaksikan, miman yastaghil bil ulumil asriyah, orang-orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu modern, al-mahdah yang 100% hanya ilmu duniawi, wa yashadu anil ulumuddin, dan dia zuhud. Dan dia enggan belajar agama. Sedangkan ilmu yang manfaat kata beliau adalah ilmu agama, dan yang kedua adalah ilmu yang mendukung ilmu agama, semacam ilmu bahasa Arab dengan berbagai macamnya. Demikian juga ilmu yang bisa memberikan perbaikan untuk agama dan dunia, keadaan dan akhlak, dengan syarat ya, agama adalah yang pokok, sedangkan yang lainnya adalah tabu'un lahu, adalah tambahan dan sekedar penyokong atau pembantunya, pembantu untuk lancarnya dan bagusnya agama. Kemudian waqad kembali ke al-isbah, waqad samahumullahu al-maghduban alaihim, dan Allah namai mereka orang-orang Yahudi adalah maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, karena mereka durhaka kepada Allah dalam kondisi tahu. Oleh karena itu Allah murka pada mereka, karena mereka diberi ilmu namun tidak beramal dengannya. Dan semua orang yang bersifat dengan sifat ini, maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman ini, yaitu menjadi orang-orang yang dimurkai. Kuluman alima walam ya'mal bi'ilmi, maka setiap orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah akan murka padanya, baik dia Yahudi ataupun umat ini, yaitu umat Islam. Demikian juga amal tanpa ilmu, artinya amal tersebut mengikuti hawa nafsu, mengikuti fanatisme buta atau taklid al-a'ma, dan mengikuti tradisi. Maka amal-amal semacam ini tidaklah bermanfaat sedikitpun, meskipun orangnya capek untuk mendapatkan ilmu tersebut atau melakukannya. Fa'inal amal, karena amal tanpa ilmu adalah dolal, adalah satu hal yang sia-sia. Dan Allah sebut dengan dolal, satu kesia-siaan. Maka Allah namai orang-orang yang beramal tanpa ilmu, Allah sebut dolin, orang yang tersesat, orang yang salah jalan, sebagaimana di akhir surat Al-Fatihah. Maka di akhir surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan tiga jenis manusia. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, mereka inilah orang yang meniti siratal mustaqim, itulah orang yang mengumpulkan dua hal pada dirinya, ilmu yang manfaat dan amal soleh. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan siratal mustaqim adalah ma'rifatul haq wal amalu bihi, mengenal kebenaran kemudian mengamalkannya, itu siratal mustaqim. Wahaulah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan yang dimaksud dengan nikmat di sini bukanlah nikmat duniawi, nikmat lahiriah, namun nikmat batiniah, yaitu nikmat iman dan nikmat amal soleh dan yang lainnya. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, siddiq, syuhada dan as-salihin. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Tentang apa yang dimaksud dengan syuhada dalam ayat ini, terdapat dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama maknanya adalah orang yang gugur di medan jihad, dan yang kedua adalah al-ulama, karena semua ulama adalah syuhada berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qaimam bil qist. Maka Allah, para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka menjadi saksi syuhada. Maka mereka semua jadi saksi akan keesaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian jenis yang kedua adalah orang yang Allah, orang-orang yang dimurkai, itulah orang-orang yang punya ilmu saja namun tidak beramal. Mereka lah orang yang dimurkai, karena orang yang tahu tentu dosanya dan hukumannya tidak sebagaimana orang yang tidak tahu. Maka siapa yang durhaka kepada Allah dalam keadaan dia tahu, maka ini lebih parah daripada orang yang durhaka kepada Allah dan dia tidak tahu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang sesat. Mereka itulah orang yang rajin beramal namun meninggalkan ilmu. Mereka rajin beramal dan mereka capekkan dirinya untuk beramal, akan tapi tanpa ilmu. Mereka tidak mempelajari dalil dari Quran dan Sunnah. Padahal amal dalam agama harus dibangun di atas dalil. Karena semua ibadah yang tidak ada dalilnya, itulah yang disebut dengan bid'ah. Man amila amalan laisa ali amruna fawarad. Amal yang tidak ada tuntunannya adalah amal yang tertolak. Tertolak dalam artian tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah minimal sia-sia. Faha'ula'i, maka mereka itu mencapaikan diri mereka dengan beramal sedangkan mereka dalam kesesatan. Dan amalnya sia-sia karena amal tersebut tidak dibangun di atas landasan. Tidak dibangun di atas dalil Quran dan Sunnah. Maka dari tiga kelompok ini tidak ada yang selamat kecuali kelompok yang pertama. Itulah orang yang menggabungkan antara ilmu yang manfaat dan amal soleh. Itulah orang-orang yang kita minta pada Allah dalam setiap rakaat agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk meniti jalan mereka dan menjauhkan kita dari jalan dua kelompok yang menyimpang. Wabil munasabah, dan dalam kesempatan ini maka termasuk dari kelompok yang ketiga yang menyembah Allah tanpa ilmu adalah orang-orang sufi. Maka orang-orang sufi mereka terkenal rajin dalam berzikir, beribadah, ya, rajin dalam takasyuf, bersusah-susah, watanatok kathir, dan banyak berlebih-lebihan. Namun tidak dengan dasar ilmu. Bahkan mereka zuhud terhadap ilmu, dan bahkan mereka ngajak-ngajak orang lain untuk juga zuhud dengan ilmu. Bahkan mereka mengejek orang yang perhatian dengan ilmu. Mereka mengatakan mereka-mereka para penuntut ilmu, mereka sibuk menyibukkan diri mereka dengan sarana dan lupa dengan tujuan. Karena tujuan menurut mereka adalah amal dan ilmu adalah sarana. Dan itu memang kalimat yang benar. Aslinya kalimat yang benar, bahasanya mengamalkan ilmu adalah tujuan. Sedangkan belajar ilmu, duduk di majelis ilmu, membaca, mendengar, menghafal, itu sarana. Karena masuk surga dengan sebab amal, bukan dengan sebab sekedar tahu. Bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun. Maka ini hakikatnya, perkataannya benar. Amal adalah tujuan, sedangkan proses belajar, kegiatan belajar adalah sarana. Namun, walakinal ghayata la yatawassal ilayha ila bil wasilah. Akan tapi tujuan itu tidak akan bisa terwujud kecuali melalui sarana. Nah, enggak bisa loncat. Maka jika Anda sia-siakan sarana, maka Anda akan sampai tujuan. Dan tidaklah kita katakan kepada banyak orang untuk sibuklah dengan ilmu, tinggalkan beramal. Namun kita katakan gabungkanlah dua-duanya. Sibuklah berilmu dan sibuklah beramal. Maka itulah orang-orang sufi, dan mereka terus-menerus seperti ini keadaannya. Sibuk dengan ibadah dan zikir, sibuk dengan wirid-wirid, sibuk dengan istilah-istilah yang mereka buat untuk diri mereka sendiri atau dibuat oleh guru-guru tarekat. Kemudian mereka pun berbaiat untuk melakukan istilah-istilah tadi. Mereka pun membuat perjanjian. Maka ini adalah kesesatan dalam kesesatan karena dibangun tidak di atas ilmu. Bahkan orang-orang yang tidak ingin ilmu, bahkan mereka adalah orang yang paling zuhud dengan ilmu, dan ini adalah tipuan dari setan. Fal wajib, maka ada kewajiban untuk mengkompromikan, menggabungkan antara ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Kemudian untuk hadis tentang hujan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia menjadi tiga macam terkait dengan ilmu. Terkait dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Macam yang pertama adalah orang yang menggabungkan antara meriwayatkan ilmu, meriwayatkan teks, menghafalnya, kemudian hafalannya betul-betul mutqin, betul-betul bagus, dan menjauhi diri dari hal-hal yang bersifat infiltrasi. hal-hal yang dimasukkan ke dalam Islam padahal bukan Islam. Dan dia di samping dia sibuk dengan itu, dia juga sibuk dengan mentelaah isi kandungannya. Maka orang tersebut menggabungkan antara hafalan dan pemahaman. Untuk apa yang dihafal? Dan, penjelasannya dan penjelasan maknanya dan isi kandungannya. Inilah yang terbaik. Itulah orang yang ahlu riwayat wa dirayah. Mengambil istilah dalam ilmu hadis, ada ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Mereka adalah orang yang hafal teks wa dirayah dan ngerti isinya. Mereka inilah yang termasuk dari mereka adalah fuqaha'ul muhadisin. Para ulama hadis yang sekaligus adalah ahli fikih semacam Imam Ahmad, Bukhari dan Syafi'i. Maka semua fuqaha muhadisin termasuk dalam golongan ini. Dan ini adalah golongan yang paling tinggi. Nas'alullah al-karimah, nas'alullah al-karim min fadlihi. Kemudian macam yang kedua adalah posisinya lebih rendah dari yang pertama. Akan tapi orang ini masih baik. Punya jasa, punya kebaikan. Itulah orang-orang yang perhatian dengan riwayat, dengan sanad, mengkaji sanad, menjelaskan manakah yang sahih dan manakah yang dhaif. Hafal matan dan hafalannya hafalan yang bagus, akan tapi mereka tidak sibuk untuk mempelajari isinya. Namun mereka cuma hafal saja. Mereka cuma hafal saja. Itulah orang-orang yang menahan air, akan tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Adapun kelompok yang pertama, dia adalah semisal tanah yang subur yang menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka banyak orang pun mendapatkan manfaat darinya. Maka banyak orang mendapatkan manfaat dengan air dan dengan tumbuh-tumbuhannya. Hadza ra'yun, yang ini bisa jadi gembalaan, yang itu jadi minuman. Adapun kelompok yang kedua cuma menahan air, maka dia memberikan manfaat untuk umat. Bi'anna haqamat ala hifdil kitab wa sunnah bi'amana. Karena umat ini tegak dengan menghafal Quran dan sunnah dengan penuh amanah. Mereka inilah manusia jenis yang kedua ini adalah ulama uriwayah. Mereka adalah orang-orang yang sebut dengan riwayat saja. Mereka memiliki keutamaan, ada padanya kebaikan yang banyak, meskipun mereka levelnya di bawah kelompok yang sebelumnya. Akan tapi mereka memberikan manfaat pada banyak orang dengan manfaat yang besar. Menghafal teks, kemudian menguasainya dengan baik, mengharokatinya, dan menjauhkan yang palsu, yang dhaif, yang maudhu, wadakhal, dan hal-hal yang dimasukkan ke dalam hadis padahal bukan hadis. Sedangkan manusia jenis yang ketiga yang tidak ada kebaikan pada diri mereka, seperti tanah yang tandus, yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak pula menahan air. Maka ketika turun sail air hujan, dia tidak menahan air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dia tidak henti-henti seperti keadaannya semula. Seakan-akan hujan belum mendatanginya. Maka kelompok yang ketiga ini prinsipnya, aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Maka itulah orang-orang yang tidak punya ilmu, riwayat tidak, diruyah tidak, apal enggak, faham juga, blas. Apal enggak, faham enggak juga. Mereka itulah juhalun nas, orang-orang yang dengan penuh maaf termasuk dalam kategori orang-orang yang bodoh. Mereka tidak punya perhatian dengan ilmu dan mereka tidak menyibukkan diri dengan ilmu abadan sama sekali. Dan tidak dikenal dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada kebaikan pada mereka dan tidak ada faedah dari mereka. Demikian kita lanjutkan pada lisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Baru da'wanan. Alhamdulillahirrabbilalamin.